Kini ku harus jujur, kena virus masa lalu, dimana setiap waktu yang ada hanya bayangmu. Biar sekali ku pun berada di tengah keramaian, tetap saja hati ini sendirian. Walaupun semua orang menghiburku dengan segala apapun itu, masih tak mampu. Bisa lepas, satu yang tak bisa pergi, ketika ku ingat di sini tempat kita berdua. Kaulah yang selalu tertawa dan selalu kasih warna di setiap semua kenangan kita. Masa lalu, oh, virus masa lalu, oh, virus masa lalu, yang selalu menggangguku setiap waktu. Meski rasa ini sering ku alami, namun tetap saja ku tak bisa hindari masa lalu yang selalu membayangi. Percuma ini terulang lagi, kejadian ini sering ku alami, namun tetap saja ku tak bisa hindari masa lalu yang selalu membayangi. Percuma ini terulang lagi, meski rasa ini sering ku alami, namun tetap saja ku tak bisa hindari masa lalu yang selalu membayangi. Percuma ini terulang lagi, kejadian ini sering.